Di antara senyap malam yang panjang, namamu tetap jadi bintang. Meski waktu berlari tanpa henti, rasa ini tetap abadi. Cinta ini tak pernah pudar, seperti cahaya yang terus bergetar. Walau badai datang menguji, hatiku tetap milikmu lagi. Hari berganti, musim pun berlalu, namun rinduku tak pernah layu. Setiap hembus nafas yang terakhir,